janji setia yang pernah kau ucapkan pada diriku. Oli, ini yang ku rasa, berat sungguh kecewa, terluka. Kau ku percaya, takkan mungkin untuk mendua. Ternyata ku salah, menitip rindu dan cinta. Putus inilah ikatan paling kebahagiaan antara kita. Mungkin ini takdir kasih harus berakhir. Kau dan aku terpisah kerana dia. Mungkin ini takdir kasih harus berakhir.